Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan bahagian terakhir bagi hadis yang ke-28. Para sahabat tersebut telah berkata, "Wahai Rasulullah, adakah salah seorang di kalangan kami mendatangi syahwatnya lalu dia mendapat pahala di dalam syahwatnya?" Baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, "Apa pandangan kamu semua sekiranya dia meletakkan syahwatnya di dalam perkara yang haram? Adakah dia akan menanggung dosa di dalam syahwatnya? Maka begitulah sekiranya dia meletakkan syahwatnya di dalam perkara yang halal, dia akan mendapat pahala." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadza wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.